إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum. Masih membahas kitab Tauhid, bab Maja'a fi Sihr, bab yang telah datang tentang permasalahan sihir. Ya. Hal yang maklum, sihir dimasukkan oleh muallif karena sihir tidak lepas hubungannya dengan kesyirikan. Kesyirikan merupakan pengrusak dan penghancur agama kita. Sehingga seorang muslim tentunya tidak ingin agamanya dirusak, dihancurkan oleh sendiri. Karena ternyata perkara sihir itu ada sejak zaman dulu sampai hari ini. Sehingga kalau kita membahas sihir, berarti membahas perkara yang sangat penting, perkara yang besar, karena ini muncul terus-menerus adanya. Ini termasuk fitnah. Fitnah yang ada di tengah umat manusia. Oleh karena itu, Harut dan Marut ketika turun ke dunia mengajarkan sihir, mengatakan innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami datang mengajarkan sihir itu hanya fitnah. Jadi ilmu tapi isinya fitnah. Ilmu tapi mengandung fitnah, merusak. Oleh karena itu, bukan hanya sihir, termasuk ilmu-ilmu yang tidak dibangun di atas Quran dan Sunnah, ilmu kalam, ilmu filsafat, ini termasuk fitnah. Bahkan ilmu kalam pada zaman sekarang dijadikan kurikulum agama, pendidikan anak-anak kita. Ini fitnahnya lebih besar. Tidak terasa, bukan tukang sihir, tapi orang yang suka mengakali ayat. Ini lebih jelek. Sehingga seorang muslim harus sadar. Jangan sampai anak-anaknya dimasukkan ilmu-ilmu dari ilmu kalam juga. Ya, ini tidak kalah besarnya madarat bagi umat Islam. Sebagaimana kata Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid senior namanya Abu Yusuf. Man tasalsafa faqad tazandaqa. Siapa yang belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmunya orang Yunani, teori akal, tazandaqa. Dia akan jadi orang zindik. Dia akan jadi orang zindik. Bukan muslim sejati. Bukan muslim yang memiliki intelektual. Tetapi hakikatnya orang zindik. walaupun gaya ngomongnya berbahasa Inggris, ya, kelihatan lebih maju katanya. Tapi kalau ilmu kalam, itu zindik. Dan ini termasuk fitnah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, termasuk sihir. Ini fitnah. Dan fitnah biasanya memakan korban. Apapun bentuknya fitnah, mesti ada korban-korbannya. Sehingga ketika orang berbicara tentang ilmu sihir, itu mengingatkan jangan sampai jatuh korban. Termasuk kebid'ahan, itu juga fitnah yang menguji kaum muslimin. Dan betapa banyak korban-korbannya, berjatuhan silih berganti, berganti orang, berganti tokoh, tapi prinsipnya sama, kebid'ahan. Maka mengingatkan umat dari segala bentuk kebid'ahan, itu dalam rangka menyelamatkan modal. Agar umat Islam kokoh di atas sunnah dan selamat daripada kerusakan bid'ah itu. Sebab Nabi mengatakan, wasyarrul umur muhdatsatuha. Perkara yang paling jelek dalam urusan-urusan agama ini adalah perkara yang namanya muhdas. Perkara yang dibaru, dibikin-bikin. Perkara yang baru dalam agama. Sehingga ahlus sunnah selalu tampil sebagai mujahid. Tampil sebagai mujahid, berani, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak diem. Dan inilah termasuk jihad fisabilillah. Menerangkan yang mungkar itu mungkar, yang batil itu batil. Dalam rangka meraih kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana musuh menyerang dengan pedangnya, maka berjatuhan korban. Maka musuh juga menyerang dengan fitnah-fitnah dan syubhatnya. Itu pun jatuh korban. Pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan ialah ahlu sunnah. Yang berani menyampaikan dan berusaha ikhlas tentunya dalam menyampaikan ilmu. Agar umat Islam kokoh. Tidak semakin banyak berjatuhan korban-korbannya. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, termasuk syahid yang dibawakan oleh Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dalil tentang perbuatan sihir itu terlarang. Hadis terakhir kita bacakan, itu hadis Abu Hurairah kemarin. Wa Nabi Hurairah, saya ulang kembali hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, istanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahunna? Wahai Rasulullah, apakah 7 dosa yang membinasakan itu? Qal, al-isyraq billah. Dosa yang binasakan yang pertama ialah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, as-sihru was-sihru, sihir. Melakukan sihir. Dan yang ketiga kemarin, wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan benar. Dengan benar, dengan sebab yang dibenarkan. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumus sahf, yang keenam, lari dari medan peperangan. Dan yang ketujuh, qatful muhsanat, menuduh wanita-wanita yang solihat, wanita yang taat beribadah, dituduh dengan berzina. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Kitabul Iman. Ya. Itulah 7 poin. Dan terakhir, kita telah sampai kepada penjelasan Syekh Al-Utsaimin tentang riba, waklu riba. Dan telah disebutkan kemarin ada asnaf ar-ribawiyah. Ada jenis-jenis yang disebut asnaf ribawiyah. Al-dhahab bil-dhahab, emas dengan emas. Al-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak, emas perak. Ya. Lalu yang ketiga, al-bur bil-bur, wat-tamr bit-tamr, sya'ir bil-sya'ir, wal-milah bil-milah. Ini disebut, kata ulama, disebut dengan ainur riba. Di antara jenis-jenis yang muncul padanya ribawiyah. Ya, dan sudah dibahas kemarin sedikit pembahasannya. Waklu riba, kita lanjutkan. Dan yang dimaksud memakan riba, dzakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqla. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini al-aqla, makan. Li'annahu a'am wujuhul intifa'. Dan memakan riba ini lebih umum dari sisi pemanfaatan riba. Wa hakata qalalul ilm. Demikian yang dikatakan oleh para ulama. Walihada qala ta'ala fi bani Israel. Oleh karena itu Allah katakan tentang bani Israel yang mereka suka makan riba. Ya, bangsa Yahud. Wa akhdhimuhu riba wa qad nuhu anhu. Dan mereka bani Israel telah dilarang oleh Allah. Apa diantara larangan Allah kepada bani Israel? Jangan makan riba. Iya. Sehingga Allah katakan tentang mereka, wa akhdhihimur riba. Mereka mengambil manfaat riba. Di antara bentuk mengambil manfaat, makan. Iya. Wa qatluhu anhu. Padahal mereka telah dilarang dari mengambil manfaat-manfaat ribawiyah. Hasil-hasil dari ribawiyah itu haram untuk diambil. Walam yakul aklihim. Dalam surat An-Nisa ayat 161, Allah menceritakan tentang Bani Israel, wa akhzihimur riba. Mereka mengambil manfaat riba, bukan memakan. Bukan wa aklihimur riba, bukan dikatakan memakan riba. Wal akhdhu a'am minal akli. Sehingga kalau dikatakan di sini al akhdhu mengambil manfaat, berarti lebih umum lagi. Pengambilan harta riba yang sifatnya lebih umum. Karena yang namanya mengambil bisa mengandung apa? Waklu riba maknahu akhdhu. Maka memakan riba berarti mengambil manfaatnya. Sawa'un ista'malahu fil akli. Baik digunakan untuk dimakan. Dapat untung riba untuk makan. Atau memberi makan kepada anaknya dan istrinya. Ini haram. Awil faras, atau untuk membeli tikar, permadani, kasur, ya, atau albina, atau bikin rumah, ya, atau hasil riba digunakan untuk membangun rumahnya, ya, al gharad dalik, atau yang lainnya untuk beli mobil, atau untuk beli pakaian, ya. Itu juga termasuk mengambil manfaat dari riba. Semua itu haram. Lalu untuk apa harta riba tadi? Jangan diambil. Ya, tinggalkan. Baik. Sehingga Rasulullah SAW barakallahu fikum dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, la'ana Rasulullah. Lihat, Rasul melaknat. Rasulullah SAW melaknat. Siapa yang dilaknat? Akilur riba. Orang yang memakan dari hasil riba. Dia makan. Wa mukilahu, dan orang yang diberi makan. Dari hasil riba tadi. Dalam riwayat itu hadis Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan syahideh, dua saksi. Jadi kerjanya tukang menyaksikan transaksi riba. Dua orang saksi. Karena dalam jual beli, nah, yang terkait dengan utang piutang harus diusahakan laki-laki. Kalau ada dua laki-laki, maka perempuan. Iya. Bisa. Kalau laki-laki satu, perempuannya dua. Iya. Nah, ini dua orang saksi, tapi saksi transaksi riba, dilaknat oleh Rasul. Wakatibahu, tukang mencatatnya. Pencatatnya. Ini hadis Tirmidzi. Jadi lima golongan orang yang memakan, diberi makan, dua orang saksi, dan pencatatnya. Lima golongan. Sebab kalau muslimin, kalau orang yang makan, itu dolim. Karena dia kasih uang 500 ribu, ambil ribanya 50 ribu. Dolim kamu. Orang lagi susah, kamu bantu dia, sudah membantu, tapi ngambil untung dari orang susah. Namanya kamu dolim. Mengambil untung dari orang susah namanya. Dolim kamu. Loh, bagaimana dengan orang yang mengambil untung dari riba? Terdolimi kan? Orang yang terdolimi dilaknat. Seharusnya orang terdolimi ditolong. Tapi orang yang terdolimi tadi, yang melakukan transaksi riba tadi, ya, itu karena mengambil untung dari riba, maka ini dilaknat oleh Rasul SAW karena ta'awun, tolong menolong dengan orang yang berbuat dolim. Dia tolong menolong dengan orang yang berbuat dolim dalam masalah riba. Demikian pula dua orang saksi dilaknat oleh Rasul SAW karena menolong perbuatan dosa. Jadi kalau kita jadi saksi perbuatan dosa tadi, dapat dosanya. Ya. Makanya dalam ayat, kita tidak boleh hadir. Tidak boleh hadir di dalam majlis. Ya. Tempat yang di situ kemudian dibacakan ayat-ayat Allah. Namun kemudian, yukfaru biha wa yustahza'u biha. Duduk mendengarkan orang baca Al-Quran, tapi ayat-ayat itu kemudian dikufuri, diolok-olok. Majlis-majlisnya ahlul bid'ah. Maka kamu jangan duduk bersama mereka. Kalau kamu tetap duduk di situ, maka idzan misluhum. Kamu sama dengan mereka. Ya? Jadi, ta'awun. Hadir di dalam majlis ahlul bid'ah. Sehingga jadi ramenya bid'ah, kamu idan misluhum. Walaupun kamu tidak ngomong, cuman duduk di situ. Misluhum, sama dengan mereka. Mundur. Sehingga di sini, karena ta'awunnya kamu, membesarkan majlisnya ahlul bid'ah. Jadi kalau kita sudah tahu, wah ini siapa yang ngisi? Ahlul bid'ah, jangan datang. Jangan datang. Kenapa? Kalau kamu datang nanti membesarkan kebid'ahannya. Maka dalam Al-Quran, fala taq'ud mahum, jangan duduk. Duduk saja tidak boleh. Tapi saya tidak dengerin. Ya. Kalau kamu tidak duduk, tidak dengerin. Taib. Lalu telinganya kamu dikemanakan. Ya. Saya sambil makan. Ya. Walaupun sambil makan, tetap satu dua ada yang masuk. Gitu. Betapa banyak orang lagi makan nasi goreng di situ. Duduk sambil mungkin lagi pusing makan nasi goreng. Tiba-tiba dengerin taklim. Dari mana itu? Dari toa ini. Besoknya datang. Bagus ini taklimnya. Duduklah, dengerin. Lama-lama dia paham. Dia mengerti apa itu Islam. Itulah fungsi mendengar. Tapi kalau yang didengar adalah kebid'ahan, penyimpangan, kita harus takut. Duduk saja tidak boleh. Apalagi sampai mendengarkan, memperhatikan. Iya. Ini nasihat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Karena bahayanya. Ta'awun. Nah, yang berikutnya. Setelah kita mengetahui memakan riba itu termasuk dosa besar, maka kita tidak boleh mengambilnya. Kalau antum punya uang banyak, khawatir dirampok. Duitnya banyak, rumahnya kecil. Ya, tidak aman. maka terpaksa daruroh. Daruroh itu ala qadril haja. Terpaksa ditaruh di mana? Di tempat yang aman. Di antara tempat yang aman, bank. Kalau ada bank yang tidak ada ribanya, taruh situ. Kalau sama sekali tidak ada, darurat terpaksa di situ. Iya. Kalau kita dikasih untungnya, bunganya jangan ambil. Kenapa? Lana Rasulullah SAW akilur riba. Rasul melaknat. Kalau Rasul yang melaknat, siapa yang tidak takut dengan laknatnya Rasul? Doanya mustajab. Iya. Maka kita harus takut. Iya. Oleh karena itu, orang yang memakan riba, barakallahu fikum, yakumu kama yatakhabbatuhu syaitan minal mas, nanti dibangkitkan dari kubur seperti orang kesurupan setan. Iya. Kama yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Iya. Itu diantara pembahasan secara singkat memakan riba. Dosa besar berikutnya, wa aklu malil yatim, memakan harta, wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Apa itu yatim? Al yatim alladhi mata abuhu qabla buluhihi. Yang namanya yatim ialah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum balig. Sebelum balig. Itu namanya yatim. Yatim yaitu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya. Bukan ibunya, bapaknya. Ibunya, bukan. Bapaknya yang mati. Qabla buluhihi, sebelum mencapai balig. Kalau laki-laki balig sampai bermimpi basah. Kalau perempuan sampai haid. Itu balig namanya. Atau tanda yang sepakat antara keduanya. Ya. Kalau mimpi laki-laki, kalau haid perempuan, yang sepakat keluarnya bulu-bulu kemaluan. Ya. Ya, itu tanda-tanda balig. Nah, kalau sudah seperti itu sudah tidak lagi dikatakan yatim. Seperti saya misalnya. Saya bapaknya sudah tidak ada, tapi saya sudah mencapai balig. Kalau belum balig, itu namanya yatim. Sawa'un kana dzakara au unsa, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau yatim laki-laki, yatimah perempuan. Gitu? Amama kanat ummuhu qabla buluhihi falaisa yatima. Adapun anak yang ditinggal mati oleh ibunya, yang mati ibunya, ya, sebelum usia balig, maka anak tersebut bukan disebut anak yatim, baik secara syariat wala lughah atau secara bahasa. Secara syariat bukan anak yatim karena yang mati ibunya. Secara bahasa juga bukan anak yatim karena yang mati ibunya. Yang namanya yatim ditinggal mati oleh bapaknya. Lianal yatima makhudun minal yutsmi. Karena yatim itu diambil dari kalimat al-yutmi. Minal yutmi. Apa itu yutmi? Wahwa infirat. Menyendiri. Dikatakan al-yutm, yani al-infirad, menyendiri. Kenapa dia menyendiri? Ai infarada anil kasib lahu. Karena anak yatim itu sendiri dalam mencari usaha. Bapaknya mati, dia harus makan. Sementara ibunya miskin. Dari mana dia makan? Dia harus bekerja sendiri. Ya. Kenapa demikian? Di anna abahu huwa alladhi yaksibu lahu. Karena bapaknya itu yang menjadi tulang punggungnya, yang mencari rezeki untuknya. Wa khasal yatim li annahu la ahadun yudafi'u anhu. Dikatakan yatim dikhususkan baginya, disebut anak yatim karena tidak ada yang membelanya. menjaga dia, membelaknya dalam urusannya dia sendiri. Ya. Karena orang yang namanya mencari rezeki, mencukupi keluarga, itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Iya. Seorang ayah, dia punya tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah seorang suami itu membelanjakan hartanya untuk keluarganya sesuai kemampuannya. Jadi, seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Suami itu penanggung jawab, pemimpin bagi keluarganya. Sehingga kalau suami tidak mau mencari usaha untuk mencukupi anak istrinya, malah justru istrinya disuruh bekerja dari jam 7 sampai jam 6 sore. Suaminya kemana? Dia kerja di rumah. Ini termasuk meninggalkan kewajiban. Ya. Ini termasuk meninggalkan kewajibannya. Barakallahu fikum. Maka karena itu, seorang suami harus berusaha bertanggung jawab dalam hal ini. Makanya kalau anak itu ditinggal bapaknya, tidak ada lagi yang mencukupinya. Sementara ibunya di mana? Di rumah. Yang namanya wanita, mereka adalah tempat yang paling aman di rumah-rumahnya. Kalaupun bekerja di tempat tersebut dengan aman. Itulah tempat yang paling aman. Hijab yang paling aman. Kalau bisa keluar membawa rumahnya, bawa rumahnya. Tapi kan berat. Rumah kayak apa? Yang bisa keluar kemana-mana. Ya? Itu lebih aman. Keluar pakai baju tipis. Sekarang diciptakan kamera tembus pandang, katanya. Ya, ini lebih ngeri lagi. Kalau istri kita keluar dengan pakaian yang bisa di... apa tadi? Dicuri dengan apa? Kamera tembus pandang. Apa kita tidak berdosa? Apa kita tidak takut dengan kata Nabi SAW? La yadkhulul jannah ad-dayyus. Terancam, tidak akan masuk jannah. Suami-suami yang membiarkan istri-istrinya bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Sehingga anak yatim ditinggal bapaknya, benar-benar dia harus berusaha mencukupi dirinya. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ditinggal mati oleh bapaknya. Nah, dia pun akhirnya bekerja. Bekerja. Bekerja sebagai penggembala kambing ketika usia 7 tahun. Dia dapatkan satu kirot, dua kirot untuk mencukupi hidupnya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selanjutnya, waklu malal yatim, dikatakan tadi, dikatakan yatim, liwali annahu awla ayyurhama. Oleh karena itu, seorang anak yatim, awla lebih pantas untuk diberikan belas kasihan. Ya. Diberikan belas kasihan. Karena tidak ada lagi yang mencukupi makannya, pakaiannya, kebutuhannya. Iya. Kadang anak yatim terlantar. Iya. Dia harus bekerja di lampu merah. Iya. Iya. Ibunya tidak bisa lagi menyanggup memberi nafkah. Hanya dia bekerja sendiri di lampu merah. Jadi pengamen. Iya. Kita lewat. Kita tidak tahu. Kadang barakallahu fikum, terancamlah kita. Ara'aita alladhi yukazzibu bidi. Tidak engkau lihat orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Orang yang menghardik wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Membiarkan anak-anak yatim terlantar. Tetangga kita, keluarga kita yang yatim, jangan sampai kita tahu dan diterlantarkan. Mereka orang yang aula lebih pantas untuk diberikan belas kasihan. Apalagi diancam orang yang mendustakan agama. Terusnya. Walihada ja'alallahu lahu haqqan fil fai'i. Oleh karena itu, anak yatim mendapatkan hak dari harta fai'. Apa harta fai'? Harta yang diperoleh dari musuh kaum musyrikin tanpa peperangan. Iya. Jadi musuh lari meninggalkan harta-hartanya tanpa ada peperangan, itu namanya harta faid. Fa idza kana haqqu ayurhama. Kalau anak yatim, orang yang paling berhak untuk diberikan belas kasihan, fa kaifa yastu hadzal rajulul zalim ala malihi fayakulah. Lalu bagaimana orang ini yastu menyergap, mengambil, orang yang zalim ini mengambil, menyergap harta-harta anak yatim lalu dia makan. Masyaallah. Ini harta fai saja suruh diberikan ke anak yatim. Ini orang zalim ini dia malah mengambil kesempatan dengan cepat dari harta-harta anak yatim. Sudah, anak yatim urusan saya. Saya masukkan ke tempat saya, panti saya. Tadi masukkan ke pantinya, harta-hartanya dia masukkan untuk kepentingan dirinya. Ini zalim. Barakallahu fikum. Maka ancamannya besar. Alladzina, orang yang memakan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim naro. Orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, innama yakulun, tidak lain mereka sedang memakan apa? Naro, memasukkan ke dalam perut mereka api. Wasaya selauna sa'iro, kelak masuk neraka sa'ir. Baik. Maka seorang ibu, seorang istri tak kala ditinggal mati suaminya. Ketika suami punya harta waris, cepat dibagi. Jangan sampai seorang ibu memakan harta anaknya dari anak yatim yang ditinggal suaminya. Harus dibedakan, ini warisannya anak yatim, ini warisan saya. Harus jelas. Sebab banyak terjadi di tengah kaum muslimin, hak-hak anak yatim terabaikan, harta warisnya tidak dibagikan. Tidak tahu namanya anak kecil. Sehingga barakallahu fikum, seorang harus memahami bab ini. Baik. Selanjutnya, wa yuqalu fi akli malil yatim qila. Maka dikatakan di dalam memakan harta anak yatim seperti memakan harta riba. Artinya apa? Falaisa khassan fil akli, bukan khusus hanya dimakan. Berarti apa? Dimanfaatkan. Bal hatta lau istamalahu fis sakan, termasuk kalau digunakan untuk membuat rumah. Harta anak yatim warisannya dijual untuk apa? Bikin rumahnya dia. Ini dzalim. Au al-faras, atau untuk membeli yakni permadani atau tempat duduk begitu. Sehingga dia juga termasuk mengambil manfaat. Awil kutub al-khairiha, atau membeli buku-buku atau yang sejenisnya yang tidak ada hubungannya kepentingan bagi anak tersebut. Wa huwa dakhilun fi dzalik, itu masuk di dalamnya. Nah, oleh karena itu bagi orang yang mengelola anak yatim, maksud saya harta-harta anak yatim, dia harus benar-benar bisa memahami keselamatan dirinya. Fa ya'kulu mala ghairil yatim laisa minal kabair, li'anal yatim lahu sya'nun khasun. Dan memakan harta selain anak yatim, ini tidak selalu dikatakan kabair, dosa besar. Karena yatim, memakan harta anak yatim, lahu sya'nun khas, punya kekhususan. Walihada, tawa'adallah mayakulu amwalal yatama, oleh karena itulah bukti memakan harta anak yatim termasuk harta yang sangat khusus. Ancamannya pun sangat berat. Ancamannya sangat berat. Dalam surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dengan cara zalim. Innama ya'kulun fi butunihim nara. Tidak lain mereka sedang memakan, memasukkan makanan-makanan ke dalam perut mereka berupa api. Api itu panas. Wasayaslauna sa'ira, dan kelak masuk neraka sa'ir. Ya. Berkata Imam Ibnu Jarir, Ibnu Jarir menyebutkan dalam tafsirnya, aklu malil yatim zulma yaumal qiyamah walahaba, bahwasanya orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, walahaba, itu akan terbakar, ya, idza yakhruj min fihi, keluar dari mulutnya api, ya, wa min sami'ihi, dari pendengarannya, telinganya keluar api, wa anfihi, dari hidungnya, wa ainaihi, dan kedua matanya, wakil ra'ahu, wa kullu man ra'ahu ya'rifu annahu aklu malil yatim. Si kata Imam Ibnu Jarir, ketika orang itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti tadi, dari matanya, telinganya, mulutnya keluar apinya, sehingga semua orang yang melihat itu tahu, ini orang yang dulu di dunia makan hartanya anak yatim. Demikian kata Ibnu Jarir tentang ayat ini. Berarti memakan harta anak yatim ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Oleh karena itu Allah katakan, wa man kana ghaniyan falyastafih. Siapa yang diberi kecukupan harta lalu dia punya anak yatim, maka jaga diri, hati-hati dari harta tersebut. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Namun kalau dia orang yang fakir tapi ada anak yatim di sisinya, maka makanlah dengan cara yang ma'ruf. Sebagian para ulama menafsirkan cara yang ma'ruf sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Dia anak yatim butuh beli sabun. Sementara sabun harus pergi naik motor. Harus belanja ini, butuh bensin. Maka ambil untuk secukupnya itu saja. Jangan uang bensinnya dengan uang belanjanya lebih besar uang bensinnya. Itu bukan ma'ruf, itu dolim. Belanja untuk kepentingan anak yatim 100 ribu, uang bensinnya 150 ribu. Nah ini, dolim kamu. Bensin berapa sih harganya sekarang? 9 ribu ya, udah naik ya? 9 ribu. Ya sekiranya dari Purbalingga ke Purwokerto misalnya, berapa kira-kira? Bil ma'ruf. Dengan cara yang baik. Nah, sesuai dengan cara yang ma'ruf, dengan yang dikenal menurut syariat. Itulah dosa besar yang ke berapa ini? Yang ke 5. Yang ke 6. Dosa berat berikutnya, watawalli yaumaz zahf. Lari yaumaz zahf, tawalli lari dari medan peperangan. Ketika berkecamuk pertempuran, dia lari. Dosa besar. Apa itu tawalli? Atawalli bimakna al-idbaru wal-i'rad. Idbar, mundur. Mundur. Wal-i'rad, berpaling. Jadi tawalli bisa maknanya mundur atau berpaling. Wa yawma zahaf, apa itu makna yawma zahaf? Yawm talahum saffain fil qital ma'al kuffar. Az-zahaf yakni yaumu talahum, di saat berkecamuk. Talahum, kecamuk perang. Baina saffain, dua barisan. Fil qital, dalam peperangan. Naam, ma'al kuffar, antara umat Islam dan orang kafir. Wasumiya yaumuz zahf, dikatakan yaumuz zahf li'anal jumu'a idza taqabalat tajidu anna ba'daha yashifu ila ba'din kalladhi yamsi zahfan kullu wahidin minhum yuhabul akhar. Dia dikatakan zahf dikarenakan al-jumu', kelompok, pasukan. Idza taqabalat, kalau saling berhadapan, ya, kalau dulu perang pakai pedang, barisan sana, barisan sini, ya, Itu kalau sudah saling berhadapan, taqabalat tajidu anna ba'dhuha ba'dhuha yashifu ila ba'din. Kamu dapatkan sebagiannya sahafa. Sahafa itu ila ba'din, yakni berjalan dengan pelan. Ya, sahaf. Merangkak atau berjalan menuju pasukan yang dihadapannya, kalladhi yamsi zahfa. Kullu wahidin minhum yuhabul akhar. Masing-masing dua pasukan merasa heibah, takut, cemas terhadap dirinya. Fayamsi ruwaitan ruwaitan, sehingga jalannya pun selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Kenapa? Kalau berhadapan, pedang ketemu pedang, kalau salah, pedangnya lari ke lehernya, dia takut. Itu hal yang wajar. Ya? Sehingga at-tawalli yawma zahf min kabairi zuru. Sehingga lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Kenapa termasuk dosa besar? Ya. Li'annahu yatadammanul i'rad 'anil jihad. Karena terkandung lari dari jihad. Kalau negara Purbalingga tempat kita diserang musuh, orang Purbalingga sini tidak boleh lari. Kenapa? Musuh masuk ke negara kita, tidak boleh lari. Fardu ain, fardu ain. Sebagaimana para ulama sebagian mengfatwakan, ketika orang-orang Syiah, Husiyah menyerang ahlu sunnah di negeri Yaman, penduduk Yaman supaya bertahan. Iya, melawan orang Syiah Rafidhah. Karena mereka hendak membunuh kaum muslimin. Iya. Iya. Nah, ini termasuk jihad. Fardu ain. Maka ketika sedang berkecamuk demikian, jangan lari. Matinya kita syahid. Matinya orang syahid mulia. Sambut 70 bidadari surga. Iya. Ini lebih mulia. Iya. Oleh karena itu, jangan lari. Fisabilillah jihad, anil jihad fisabilillah. Kasara qulubul muslimin. Yang kedua, lari dari medan tempur berarti lari dari jihad. Ya? Orang yang takut, orang yang tidak punya niat jihad, tidak ada niat, maka matinya di atas cabang munafik. Matinya di atas cabang orang munafik. Iya. Maka orang mukmin ingin mendapatkan nilai keutamaan jihad fisabilillah, tapi jihad yang syar'i, jihad yang dituntun dengan ilmu yang dibimbing oleh para ulama ahlu sunnah, bukan jihad yang bid'ah seperti jihadnya orang-orang khawarij, atau jihadnya orang khawarij dengan membawa senjata melawan penguasa kaum muslimin. Itu bukan jihad yang syar'i, itu namanya khuruj ala sultan, dan itu bid'ahnya khawarij. Itu bukan jihad. Adapun jihad, jelas musuhnya kaum kafirin dengan pasukannya. Kita pun kaum muslimin dengan pasukannya. Berhadapan dua pasukan. Mungkin beda senjata. Sana pedang, kita pedang. Atau sana senjata api, kita senjata api. Dua pasukan berhadapan. Maka ketika sudah berhadapan, berkecamuk, jangan lari. Hadapi, bersabar. Mohon pertolongan. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, dikatakan lari dari perang itu termasuk dosa besar. Kenapa? Dikarenakan kasara qulubal muslimin, melemahkan, memecah hati kaum muslimin. Hati muslimin yang sedang menghadapi musuh, dilihat temannya mundur, wah itu kok pulang ya, wah saya ikut pulang lah. Jadi karena kamu pulang mundur, teman kamu lihat, hatinya jadi melemah, kepengin pulang juga. Apalagi ini taruhannya nyawa. Iya. Enak sekali dia pulang. Ah, kalau begitu saya ikut pulang juga. Ini mempengaruhi hati orang lain. Maka bersabar. Yang ketiga, wataqwiyah, wataqwiyah tu ada ilah. Karena larinya kamu dari peperangan menguatkan kekuatan musuh-musuhnya Allah. Iya. Musuh semakin kuat, jumlahnya kamu semakin berkurang, mereka semakin merasa menang kita, karena jumlahnya tambah banyak. Ini yang ketiga. Wahada, dan tiga poin ini kata Syekh, yuaddi ila hazimatil muslimin. Ini menghantarkan, bisa menjadi penghantar kekalahan bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Walakin hadal hadis khassahun nabi, khassahullah, khassathul ayah. Namun hadis ini dikhususkan dengan ayat. Ada sebuah ayat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu musuh orang-orang kafir zahfan dalam berkecamuk pertempuran, fala tuwalluhumul adbar, kamu jangan mundur. Ini kata Allah, jangan mundur. Wa may yuwallihim yawma idzin duburah. Namun siapa yang mundur? Dia mundur illa mutaharrifa, kecuali untuk mengatur strategi siasat perang. Saya mundur untuk maju. Au mutahayyizan, atau bergabung. Mundur tapi bergabung pasukan yang besar. Ini boleh. Itu boleh. Mundur tapi untuk mengatur strategi perang. Wassallallahu alaihi Nabina Muhammadin Isa. Insyaallah sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.